السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasa, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja. Pertemuan ke-80 masih membahas tentang kitabun nikah. Hari ini Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, Faslun, pasal. Wa idza halafa an la yata'a zawjatahu mutlaqan. Apabila, kata beliau, seorang suami halafa, bersumpah untuk tidak mencampuri atau melakukan jima dengan istrinya, mutlakan, secara mutlak, artinya dia tidak menyebutkan batas waktu. Ya, seorang laki-laki berjanji untuk tidak berjima dengan istrinya atau berjanji untuk tidak akan pernah bercampur dengan istrinya. Ya, misalnya dia berkata, jika aku berjima denganmu, maka engkau sudah jatuh talak. Jadi kalau aku mencampuri kamu, maka kamu jatuh talak. Itu tidak disebutkan berapa lama dia tidak akan mencampuri atau tidak akan menjima istrinya. Ya. Atau muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin. Atau dia bersumpah untuk tidak berjima atau bercampur dengan istrinya, ya muddatan, di satu waktu yang lebih dari 4 bulan. Jadi kalau kondisi pertama, dia berjanji, bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya mutlakon, tanpa menyebutkan berapa lama. Tapi kondisi yang kedua, dia bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya muddatan, ya, sejumlah waktu, tazidu ala arba'ati ashhurin, lebih dari 4 bulan. Fahuwa mulin. Maka dalam kondisi ini suami disebut mulin, yaitu seorang suami yang melakukan ila. Yang melakukan apa? Ila. Bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Ya, maka dia disebut dengan apa? Mulin. Wa yu'ajjal lahu. Ya, wa yu'ajjalu lahu. Dan diberikan, yu'ajjal di sini yumhil, diberikan kesempatan lahu untuk suami, in sa'alat dhalika arba'ata ashhurin, jika istrinya meminta hal tersebut sebanyak selama arba'ata ashhurin, 4 bulan, ya 4 Empat, artinya batas tidak mencampuri istri itu paling lama adalah berapa? Empat bulan. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah berlalu atau sudah habis 4 bulan? Thumma yukhayyar bainal fai'ah wattakfiri ya wattakfiri awit talaq. Kalau sudah 4 bulan, maka diberikan pilihan. Ya, pilihannya adalah antara dia mencampur istrinya, berjima dengan istrinya, kemudian dia melakukan kafarat sumpah, ya, kafarat sumpah sebagai bentuk apa namanya, ganti atas sumpah yang dia langgar, atau dia tolak sekalian, dia mentalaknya sekalian. Ya, jadi ketika sudah apa namanya, sudah terlanjur mengucapkan kata ila, yaitu sumpah untuk tidak mencampuri istrinya, baik sumpahnya itu diucapkan mutlakan tanpa menyebutkan berapa lama, au muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin, atau dia menyebutkan satu waktu yang lebih dari 4 bulan, ya, maka dalam kondisi ini laki-laki itu disebut dengan mulin. Ya. Dan kalau nanti sudah lewat 44 bulan, diberikan pilihan, yukhayyar. Ya, yukhayyar, diberikan pilihan. Bainal fai'ah wat takfir awit talak. Antara dia membatalkan sumpahnya tersebut, tentunya secara otomatis dia harus melakukan kafarat, nanti kafaratnya disebutkan, ya, ataukah dia harus mentalak istrinya. Kalau dia setelah 4 bulan tetap tidak mau mencampuri istrinya, maka dia akan dijatuhkan talak oleh hakim sebagaimana akan disampaikan. Lalu dikatakan di sini, diberikan penjelasan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, kata beliau, ai, maksud dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja, yutlabu minhu an yarji'a an hilfihi, yaitu suami yang sudah terlanjur bersumpah atau berjanji atas nama Allah dia tidak akan mencampuri istrinya, diminta kepadanya untuk membatalkan janji tersebut. Fayata'a zaujatahu, ya, tentunya dalam bentuk sang suami itu bercampur badan dengan istrinya. Wa yukaffir an yaminihi, dan dia melakukan kafarat atas sumpahnya. Ya, ada kafarat namanya apa? Kafarat sumpah. Ya, yang telah Allah apa namanya tetapkan di dalam apa namanya Al-Qur'an, ya. Ada kafarat sumpah itu misalnya disebutkan memberi apa? Berpuasa, ya, berpuasa 3 hari, atau memberi pakaian 10 orang. Ya, lalu ada lagi apa? Dikatakan dalam Al-Qur'an, la yu'akhidzukumullah fi lagwi fi aymanikum, ya, Allah tidak apa namanya mengambil sumpah atau tidak menganggap sumpah yang sifatnya tidak diniatkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hukum dari sumpah yang dipastikan, artinya diniatkan untuk mengucapkan sumpah. Ya, maka kafaratnya adalah, kata Allah, antara membebaskan budak atau memberikan makan fakir miskin, au kiswatuhun, atau memberikan mereka pakaian, ya, atau berpuasa, ya, atau berpuasa sebagaimana disebutkan di dalam apa namanya Al-Qur'an. Lalu dikatakan di sini, fa inim tana'a tallaqa 'alaihi al-hakim. Tetapi seandainya suami tidak mau, alias dia menolak menceraikan istrinya, maka hakim yang akan memutuskannya. Artinya hakim bisa saja menjatuhkan talak, ya, menjatuhkan keputusan apa namanya, talak atas si laki-laki tersebut. Yaitu ketika sudah lewat 4 bulan lebih, dia tidak mencampuri istrinya. Dan di waktu yang sama, dia pun tidak mau apa menceraikan istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin bacakan ayatnya ya di surah Al-Maidah kaitan dengan sumpah agar kita tidak salah dalam menyebutkan firman Allah. Surah Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja, artinya tidak niat. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang sengaja. Maka kafaratnya, apa itu kafarat? Denda, pelanggaran. Kafarat, denda, pelanggaran adalah it'am, ya, memberikan makan, ya, asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin. Ini yang pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Itu pilihan yang pertama, memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberi mereka pakaian. Itu yang kedua opsinya. Kalau ada orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan begini-begini, lalu dia melanggar. Kafaratnya adalah satu, memberikan makan 10 fakir miskin. Atau memberikan mereka pakaian. Atau yang ketiga adalah memerdekakan budak. Dan barang siapa yang tidak mampu melakukannya, salah satu dari tiga hal di atas, ya, maka kafaratnya adalah berpuasa 3 hari. Ya, lalu Allah berfirman, itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Ya, ini kalau dia membatalkan apa sumpahnya. Adapun dalil ma'asyiral muslimin terkait dengan permasalahan ila ini, yaitu permasalahan suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, telah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 226-227. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur." Dan bagi orang-orang yang mengila istrinya, bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, maka tarabbus, intidhar, harus menunggu, ya, berapa lama? Arba'ati ashhurin, selama 4 bulan. Lalu setelah 4 bulan, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi seandainya mereka fa'u di sini diartikan raja'u anil halab bil wata. Kalau setelah 4 bulan mereka apa namanya batalkan sumpah mereka dalam bentuk suami tersebut mencampuri istrinya atau menjima istrinya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Tetapi kalau mereka bertekad untuk mentalak, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Berarti opsinya 2. Ya, sebagaimana sudah dikatakan oleh beliau, kalau sudah berlalu 4 bulan, opsinya 2. Antara batalkan sumpahmu tersebut, campuri istrimu, berjima, lalu engkau harus kafarat, memberikan makan 10 orang fakir miskin, au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian, au tahrirur raqabah, atau membebaskan budak, Tapi siapa yang tidak bisa melakukan salah satunya, boleh baginya berpuasa sebanyak thalathata ayyamin, yaitu selama berapa? Tiga hari. Begitupun ma'asirul muslimin, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, kitab beliau ya, kitabnya Imam Malik, dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, idza ala ar-rajulu min imra'atihi lam yaqa' alaihi talaq. Apabila seorang laki-laki mengila, yaitu bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, tidak jatuh atasnya talak. Tidak jatuh atasnya talak. Wa in madatil arba'atul ashhur, tetapi kalau berlalu 4 bulan semenjak dia bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, fa imma an yutalliqa wa imma an yufi'a. Ya, maka kalau sudah 4 bulan ya tinggal dikasih pilihan. Anda gimana nih, ingin membatalkan sumpahnya? Ya sudah, silakan Anda hidup normal lagi, campuri istrimu, dan engkau harus melakukan denda kafarat sumpah. Ya, sebagaimana kita sampaikan. Tetapi kalau seandainya dia katakan, saya tetap tidak mau mencampuri istri saya, maka dia harus mentalaknya. Kalau dia tidak mau mentalaknya, nanti hakim sebagaimana tadi kita baca, yang menjatuhkan talak. Ya, hakim yang menjatuhkan talak. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sang suami menolak untuk mentalak istrinya setelah 4 bulan dia tidak mencampuri, maka hakim yang menjatuhkan talak. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li izalati ad-dharari anha. Tentunya untuk mengangkat keburukan yang menimpa sang istri, karena istri dirugikan tentunya ya. Istri dirugikan oleh sikap suami yang seperti itu. Maka untuk menghilangkan kerugian atau hal yang buruk yang menimpa istri, maka hakim boleh menjatuhkan talak kalau setelah 4 bulan dia tidak mau rujuk ya dari ucapannya, atau dia pun tidak mau mentalak. Aitu ma'asirul muslimin, kaitan dengan permasalahan ila. Ya, hukum. Ya, ila. Kita coba memasuki pembahasan yang lain. Masih di dalam kitabun nikah. Faslun wazzihar. Faslun wazziharu. Pasal dan tentang zihar. Tentunya kita mungkin sebagian pernah mendengar, Bapak dan Ibu sekalian, tentang zihar. Hukum zihar. Seorang suami melakukan zihar terhadap istrinya. Nah, ini yang akan kita coba baca. Apa itu zihar? Kata beliau, ayyakula rajulu li zaujatihi. Yaitu seorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya kazahri ummi. Kamu, ya kamu, dia katakan kepada istrinya, kamu itu menurut saya, ya bagi saya, kamu itu bagi saya seperti punggung ibuku. Punggung, itu kinayah. Artinya sebagaimana saya tidak mungkin mendatangi ibu, begitupun tidak mendatangi kamu. Ya, artinya dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Awalnya dulu para sahabat pun ragu, ini yang begini talak atau bukan. Lalu datanglah Khawlah binti Tha'labah mengadukan perlakuan suaminya yang mengucapkan kalimat ini kepadanya, lalu diadukan kepada Nabi. Nabi pun saat itu tidak langsung menjawab. Sampai turunnya firman Allah yang sering kita baca di surat Al-Mujadilah ya. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadukan kepadamu ya Rasulullah tentang perkara suaminya, dan Allah mendengar perbincangan kalian. Ya, artinya sampai turun satu ayat untuk menjawab pertanyaan seorang wanita. Lalu dikatakan di sini maksud dari kalimat anti kazohri, anti alayya kazohri ummi, bagiku engkau ini seperti punggung ibuku. Maksud dari kalimat itu kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ay tuhram alayya mu'asyarataki kama tuhram alayya ya mu'asyarah ummi mu'asyaratal azwaj. Artinya aku enggak mau lagi dekat kamu, haram kamu untukku sebagaimana aku tidak bisa mendatangi ibu. Itu maksud anti alayya kazahri ummi. Fa'idha qala laha dhalik ya walam yattabi'hu bittalaq sara aidan. Kalau seseorang mengucapkan kalimat itu, kalimat zihar, lalu dia tidak mengucapkan kalimat talak setelahnya. Kalau dia mengucapkan kalimat talak setelahnya, selesai permasalahan. Ya, artinya ada hukumnya kalau talak. Maka kalau dia setelah itu tidak mengucapkan kalimat talak, maka dia dianggap sebagai orang yang aidan. Aidan. Aid artinya kembali. Artinya kembali di sini, dia tidak mentalak istrinya. Walaupun dia lazim untuk melakukan kafarah denda. Karena sudah terlanjur terucap seperti itu, dia tidak boleh mencampuri istrinya kecuali setelah dia menunaikan kafarat sumpah. Kafarat atas zihar, bukan kafarat sumpah. Kafarat atas zihar. Ya, di sini dikatakan, yang dimaksud dengan aidan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, mukhalifan lima qal. Maka kalau dia mengatakan engkau ini seperti punggung ibuku, tapi dia tidak mentalak, maka dia sudah menyelisihi ucapannya. Karena kalimat engkau seperti punggung ibuku, konsekuensinya sebenarnya talak. Tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat talak. Maka dia disebut dengan aidan, mukhalifan lima qalahu. Yaitu dia menyelisihi ucapannya sendiri. Ya, apa itu ucapannya? Dia haramkan istrinya untuk dirinya. Ya, karena kalau dia tidak talak, ya apa artinya dia mengucapkan kalimat bahwa engkau seperti zahri ummi, ya itu tidak ada manfaatnya, ya. Oleh karenanya dia harus melakukan kafarat. Coba kita lihat. Wal kafaratu, adapun kafaratnya adalah itku raqabati mu'minah. Yaitu membebaskan seorang budak mukminah, ya seorang budak apa mukminah yang beriman kepada Allah. Salimatun minal uyubi al-mudarrati bil amali wal kas. Dan budaknya harus budak yang selamat dari aib. Aib yang berdampak kepada amal dan usaha. Jadi jangan sampai yang dibebaskan budak yang cacat, tapi budak yang salimatun minal uyub, yang selamat dari aib. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Berat sekali. Yeah. Bagi yang terlanjur mengucapkan kalimat itu dan dia tidak bisa membebaskan budak, maka dia harus berpuasa syahraini, dua bulan mutatabi'ain berturut-turut. Fa in lam yastati fa it'amu sittina miskina. Tetapi kalau dia tidak bisa juga berpuasa dua bulan berturut-turut, maka kafaratnya adalah memberikan makan 60 orang fakir miskin. Memberikan makan berapa? 40 orang fakir miskin. Mohon maaf, 60 orang fakir miskin. Kullu miskinin muddun. Setiap orang miskin itu dapat satu mud, kata beliau ya. Satu mud itu ya kurang lebih tidak sampai 1 liter yang saya tahu itu ya. Sekitar berapa? 750 gram atau kurang dari itu. Ya memberikan makan. Satu kali makan saja. Boleh dalam bentuk bahan pokok atau boleh dalam bentuk makanan yang sudah sudah jadi. Artinya kita bagikan nasi di dalam box untuk misalnya 60 orang fakir, fakir miskin. Wala yahillu lil muzahir wat'uha hatta yukaffir. Dan laki-laki yang sudah menzihar istrinya tidak halal baginya mencampuri istrinya kecuali setelah dia melakukan kafarat. Kafarat yang tadi kita sebutkan, yang pertama membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang fakir, fakir miskin. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, dikatakan di sini, wal aslu fima sabaq. Adapun dalil dari apa yang sudah kita sampaikan, kata beliau, adalah firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai ayat 4, di mana Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُظَّهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, lalu dia menyesal. Ya, mengucapkan kalimat itu, dia hendak membatalkan ucapan itu, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَيَّةَ مَاسَى. Maka dia wajib membebaskan budak sebelum dia kembali mencampuri istrinya. Ya. Lalu dikatakan di ayat setelahnya, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Ya, syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak bisa membebaskan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, min qabli ayyatamasa, sebelum dia kembali mencampuri istrinya. Fa in lam yastati', tapi kalau dia tidak bisa, fa it'amu sittina miskina, maka dia memberikan makan untuk 60 orang fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, itulah aturan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir itu adalah azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita ini di esok hari. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Anda ingin hidup sehat dan menjalani pola konsumsi diet yang lebih menyenangkan. Dengan mesin pembuat es krim buah Food Dessert Maker ICE01 Adin. Dengan desain yang elegan, material food grade, ringan dan awet. Memproduksi aneka buah es krim yang segar secara cepat dan mudah hanya dalam hitungan detik. Mudah dioperasikan, konsumsi listrik yang lebih hemat. Cocok untuk keluarga modern Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum, teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Nabi alaihi salatu wassalam, wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini di rubrik Serambi Nabawi kita masih dalam pembahasan Matan Abi Syuja pertemuan yang ke-80, dan di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami mengundang para pemirsa untuk ikut bergabung menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Ada Ibu Ita di Medan, kita coba angkat telepon beliau. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz, apakah boleh di saat tanggal lahir kita kita bersedekah? Baik. Yang kedua Ustaz, zikir pagi petang itu Ustaz, misalnya baca ayat kursi, baca Sayyidul Istighfar, di situ kan satu kali, boleh kalau lebih dari satu kali Ustaz? Baik, Sayyidul Istighfar Ibu ya. Atau ayat kursi. Baik. Ya, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh di hari lahir kita sebagai rasa syukur kepada Allah, kita memasak masakan, lalu kita bagikan kepada masyarakat atau tetangga, saudara, ya tanpa kita harus menyebutkan bahwa kami lagi ulang tahun. Tidak, saya bersyukur, Alhamdulillah, sekarang sudah usia sekian, Alhamdulillah anak saya sudah usia sekian, saya masakkan mereka, saya masak untuk mereka makanan, saya masakkan makanan, lalu saya bagikan ke tetangga sebagai niat sedekah. Boleh atau tidak? Allah alam bisawab, tidak masalah. Sekedar mengungkapkan rasa syukur tidak masalah. Seperti seseorang membeli rumah, lalu dia mengundang tetangganya untuk datang ke rumahnya, makan dan minum, berharap didoakan. Yang saya tahu itu tidak masalah. Ya, tetapi dalam Islam tidak ada hari raya ulang tahun. Dipasang kuenya, dinyalakan lilinnya, lalu bernyanyi bersama-sama, ditiup balonnya, dan lain sebagainya itu. Tidak ada dalam Islam. Tapi sekedar kita memberi, bahkan Nabi Muhammad ketika ditanya kenapa berpuasa di hari Senin, beliau berkata bahwa itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Allah alam bissawab. Sayyidul Istighfar, apakah boleh kita memperbanyaknya Sayyidul Istighfar atau memperbanyak ayat kursi? Tidak masalah. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Wadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Fastaghfiru rabbakum," ya, apa namanya? Mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Dalam riwayat bahwa Nabi memohon ampun 100 kali, dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Artinya memperbanyaknya tanpa membatasi dengan jumlah tertentu, ya, atau dalam bentuk atau waktu tertentu yang saya tahu tidak masalah. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan hamba Allah dari Papua. Ini Ustaz, Ana mau bertanya. Yeah. Misalnya kita sholat wajib. Misalnya kita membaca surat, terus di pertengahan surat itu kita lupa Pak ayat. Baik. Terus kita harus gimana ya Ustaz? Langsung baik. Ruku atau kita membaca surat lain? Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Itu aja Ustaz. Barakallah. Mohon Ibu. Penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya harus kita ketahui bahwa sholat itu memiliki syarat, rukun, wajib, sunnah. Dan membaca surah selain Al-Quran itu adalah sunnah ya, kata para ulama. Dan juga membaca surat itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ. Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, baca yang Allah mudahkan, apa yang kita hafal, apa yang kita bisa, itu yang kita baca. Lalu kalau kita terlanjur membaca satu surat, di pertengahan kita lupa. Ya, kita lupa. Bolehkah kita langsung ruku? Tidak masalah. Tidak masalah. Langsung ruku. Atau bolehkah kita berpindah kepada surat yang lain? Ya, misalnya dari satu surat, lalu kita pindahkan ke surat yang lain, itu pun tidak masalah. Ya, dua-duanya tidak masalah. Berdasarkan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah. Apa yang mudah untukmu dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Sumatera Barat, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ini mau nanya nih, Ustaz. Silakan Bapak. Ini yang mau ditanyakan ini, Ustaz. Kalau hari Senin itu kan puasanya kan hari kelahiran Nabi. Kalau hari Kamis itu hari apa itu? Dan hari apa Bapak? Ya kalau puasa Senin Kamis itu kan kalau Seninnya kan hari kelahirannya Nabi yeah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Iya. Yeah. Ya kalau hari Kamisnya? Hari di mana amal manusia dilaporkan? Hari amal manusia dilaporkan. Hari di mana amal-amal manusia diangkat ke langit dilaporkan. Dan aku suka kata Nabi seandainya ketika amal-amalku dilaporkan aku dalam kondisi berpuasa. Baik. Baik. Kita coba buka dari pesan singkat. Apakah sudah ada? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Sumatera Barat. Dulu saya pernah memberikan satu buah buku doa dan zikir kepada teman saya. Buku tersebut tidak ada hadisnya. Berdosakah saya untuk karena orang tersebut entah di mana sekarang? Mohon penjelasan. Ya tidak ada hadisnya bukan berarti isinya salah. Ya kalau kita baca kitab ini ya, Matan Abi Syuja. Ini tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Ya, kalau cuma baca matan Abi Syuja, tidak ada hadis, tidak ada ayat. Dan memang terkadang para ulama fikih memiliki metode penulisan kitab fikih. Kalau yang sifatnya untuk para pemula atau untuk masyarakat awam, itu tidak dicantumkan dalil untuk memberikan kemudahan. Tinggal yang jadi ukuran, apakah isinya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai dengan Quran Sunnah, kalau pagi baca ini tanpa disebutkan ini riwayat Tirmidzi, ini riwayat Nasa'i, ini riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim, enggak ada masalah. Ya hanya saja apakah penulisnya memang orang yang terpercaya, apakah di dalamnya ada perkara-perkara yang sifatnya mungkar dan lain sebagainya, itu yang harus kita hati-hati dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Abu Al-Farisi di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Ustaz, kita sebagai apa manusia ini istilahnya dilarang istilahnya menampakkan foto itu di HP, di apa media gitu Ustaz. dilarang menampakkan gini, foto. Istilahnya kita menyebarkan foto gitu, Ustaz. Baik. Nah, di sini Ustaz, istilah anak-anak ini sekolah TK, Ustaz. Jadi tiap hari Selasa itu dia ada hafalan, setoran hafalan, Ustaz. Baik. Dan tanpa kita sadari, bundanya itu memposting di Facebook, di posting dia hafalannya dia itu. Karena itu kita ini takut dengan adanya ain itu, Ustaz. Baik. Bagaimana itu kita menyikapinya, Ustaz? Tanpa baik ada konfirmasi dengan orang tuanya, gurunya itu mau posting di Facebook gitu, Ustaz. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masalah foto ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada fotografi yang menggunakan alat seperti handphone atau kamera, ada foto yang sifatnya gambar atau rasem yang menggunakan tulisan tangan. Tentunya para ulama mengatakan kalau itu menggunakan tulisan tangan, jelas mereka sepakat tidak boleh. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang paling berat hukumannya adalah orang-orang yang membuat gambar, musawwir, ya, karena Allah adalah yang maha membuat rupa dan Allah tidak rela ada yang menyainginya dalam hal ini. Allah al-musawwir, ya Allah al-musawwir. Oleh karenanya, kalau bentuknya adalah gambar tulisan tangan itu tidak boleh. Tapi kalau berbentuk fotografi atau apa namanya tangkapan handphone atau kamera, itu ulama beda pendapat. Pendapat yang paling kuat mengatakan boleh, karena tidak ada penambahan dan pengurangan dari foto yang muncul di layar. Artinya ya saya, bapak dan ibu lihat saya di TV, itu ya memang saya yang Allah ciptakan begini. Tidak ada rekayasa manusia dan lain sebagainya. Oleh karenanya para ulama mengatakan untuk hajat, untuk satu keperluan tidak masalah. Lalu boleh nggak kita memajang foto sebagai status? Kalau hanya sekedar untuk memperkenalkan diri kita tidak masalah. Ya, tidak masalah kita memperkenalkan diri kita. Ya kecuali tentunya kaum wanita hendaknya mereka menjaga kehormatan mereka, tidak menampakkan kecantikan mereka di hadapan khalayak umum yang mungkin bisa menjadi apa fitnah untuk manusia. Tapi sekedar untuk apa namanya seorang membuat memajang fotonya di status, bukan di status, di apa namanya istilahnya di WA, agar nanti kalau ada yang menghubungi dia tahu, atau kalau kita menghubungi orang tahu siapa yang menghubungi, itu tidak masalah. Begitupun kita misalnya ada acara apa namanya, ada acara gurunya, ada acara di sekolah, acara apa tasmi', yaitu memperdengarkan hafalan Quran lalu direkam disebar di Facebook sebagai untuk niat memotivasi kaum muslimin agar anak-anak mereka semangat untuk dijadikan sebagai para hufazul Quran, para penghafal Al-Quran, tidak masalah. Itu terjadi, bahkan bukan hanya di Indonesia, di semua negeri terjadi, dan itu sebagai bentuk memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Ya, sama seperti saya ceramah di TV, para masyayikh ceramah di televisi, di radio dan lain sebagainya, itu perkara yang mubah. Yang tercela itu adalah ketika kita menjadikan apa namanya media sebagai wasilah atau perantara untuk mengumbar aurat, menampakkan kecantikan, menampakkan sisi fisik dari segala sisi, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari atas, dari belakang, semua ditampilkan di media sosial. Ini yang berbahaya, yang bisa menyebabkan penyakit berpotensi katanya ain, kan begitu. Tapi kalau sekedar si fulan sedang membaca Quran dan dia anak kita yang masih SD, lalu gurunya merekam, lalu diposting, Masya Allah, ini menjadi motivasi untuk yang lain. Innamal amalu bin niat. Amal itu tergantung niat. Wa innamalikul limri'in manawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada cara lain secara syariat terkait suami istri setelah cerai dan mau rujuk kembali dengan cara selain istrinya harus menikah lagi dengan orang lain dan bercerai? Itu kan kondisinya kalau talaknya talak tiga. Tapi kalau talaknya talak satu, ya seorang laki-laki pertama kali dalam hidupnya dia berkata, engkau saya talak. Itu talak satu. Ya, maka ada masa iddah. Di masa iddah ini suami boleh kembali ke istrinya, bahkan berhak. Wa bu'ulatuhunna haqqu. Ya, biraddihinna fi dzalik. Para suami lebih berhak atas istrinya di masa iddah. Bahkan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, seandainya suami merujuk istrinya, istrinya enggak setuju, istrinya enggak punya hak untuk tidak setuju selama masa iddah. Kecuali kalau masa iddahnya sudah habis. Ya, lalu suami mengajak lagi untuk menikah dengan akad yang baru, istri menolak, ya itu hak dia. Tapi kalau masa iddah ya masih hak suami. Lalu dia rujuk misalnya, 2 tahun kemudian terjadi konflik kedua, diucapkan lagi kata talak. Berarti talak kedua. At-talaku marratan, Allah bilang. Talak yang masih mungkin kembali 2 kali. Ya, ditalak lagi 2 kali kan. Lalu ditunggu masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah datang, antara dia merujuk istrinya atau tasrihum bil ihsan, atau dia talak, ya udah enggak dilanjutkan. Di 2 kondisi ini, kalaupun masa iddah sudah habis, masih mungkin mereka menikah walakin bi aqdin jadid, tetapi dengan akad yang baru, itu sudah kita bahas. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah menikah lagi atau sudah rujuk misalnya, rujuk lalu ditalak lagi, maka itu jatuhnya talak ketiga. Itu jatuhnya apa? Talak ketiga. Nah, dalam kondisi talak tiga inilah seorang suami tidak boleh menikah dengan istrinya lagi, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia nikah dengan laki-laki yang lain. Ada jalan yang lain? Tidak ada kecuali itu. Bahkan dalam hadis dikatakan hatta tazuqa, hatta yazuqa usailataki wa tazuqa usailatahu, sampai kamu mencampurinya, ya sampai engkau mencicipi madunya, begitu pun dia mencicipi madumu. Begitu istilah kinayah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Nih mau nanya nih Ustaz. Ya gini Ustaz. Baik. Nih hari Jumat kan kita laki-laki kan sholat Jumat. Baik. Jadi pertama masuk masjid kan kita sholat tahiyatul masjid. Baik. Jadi setelah kita salat setel masjid, sebelum ini sebelum khatib naik mimbar, salat apa lagi niat kita terus? Apa salat qabliyah Jumaah atau qabliyah subuh zuhur? Baik, itu saja Pak. Itu aja Ustaz, ya, makasih Ustaz ya. Baik, barakallah. Alhamdulillah sudah bergabung sama Jaga TV. Barakallah Bapak. Baik, Allah alam bisawab. Ya, ada hadis, di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang mandi di hari Jumat, lalu dia menggunakan minyak wangi, lalu dia melakukan tabekir, berangkat di pagi hari menuju masjid, lalu dia sholat, ma kataballahu lahu, sholat 2 rakaat sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya, terus sholat 2 rakaat sampai imam naik ke atas mimbar, maka diampunilah dosanya antara hari Jumat dengan Jumat yang akan datang. Sholat apa itu? Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama, bukan sholat qobliyah Jumat. Artinya qobliyah itu kan setelah masuk waktu, ya, tidak disebut qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur, tetapi disebut sholat mutlak saja, 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Ya, jadi qobliyah Jumat diganti dengan sholat 2 rakaat salam sampai imam naik ke atas mimbar, baru kita hentikan sholat. Kata Nabi, kalau kita mengabalkan itu diampunilah dosa kita antara Jumat ke Jumat. Ya, diniatkan sholat apa? Sholat mutlak 2 rakaat. Ya, sholat mutlak 2 rakaat. Tentunya di awal kita sholat tahiyatul masjid. Setelah itu kita sholat mutlak apa 2 rakaat menunggu kedatangan imam naik ke atas mimbar. Ya, ketika imam sudah naik ke atas mimbar, lalu dia menghentikan salatnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah di Jakarta. Suami saya meninggal tahun 2016, rahimahullah. Kami membeli rumah secara bersama yang sekarang saya tinggali. Apakah sudah benar dari uang suami tersebut saya mengambil hak seperempat bagian karena belum ada anak, dan selebihnya saya kembalikan kepada keluarga suami? Orang tua saya selalu mendesak untuk segera menikah kembali. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Allah alam bisawab ya. Kalau memang sepasang suami istri mereka menikah, lalu Allah takdirkan pernikahan mereka sebentar, suami meninggal, lalu sempat mereka membeli rumah ya, lalu sang istri ditinggal mati oleh suaminya, tentunya kalau suami belum memiliki anak, kalau memang rumah itu adalah peninggalan suami, istri hanya berhak mendapatkan 1/4 bagian. Selebihnya untuk siapa? Ya, selebihnya nanti untuk ibunya si mayit, untuk ayahnya si mayit ya. Atau kalau ayah ibunya tidak ada, ya nanti bisa diberikan kepada saudara laki-lakinya, saudara perempuan, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab waris ya. Lalu bagaimana? Saya dituntut terus untuk segera menikah lagi. Ya sudah menikah. Berdoa kepada Allah, ikhtiar. Ya sekarang banyak ustad-ustad yang membuat semacam biro jodoh ya, Ustad Khalid atau siapa. Itu banyak sekali saya lihat. Itu diikuti ikhtiar ya. Bertanya kepada teman, kepada kawan. Barangkali ada jodoh yang Allah mudahkan insyaAllah. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jika saya sholat, apa saya harus kosongkan pemikiran saya lalu yakinkan hati saya, atau saya pakai rasa pakai apa ini pakai, atau saya pakai rasa saya sholat, rasa saya menghadap Allah. Bagaimana? Ya sholat biasa saja, kita sholat, kita berusaha untuk khusyuk, walaupun setan tidak akan pernah membiarkan kita khusyuk dalam sholat. Mereka akan mengganggu sholat kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat, kamu naruh kunci di mana, kamu kayaknya lupa matiin kompor, dan lain sebagainya. Itu biasa muncul ketika kita melaksanakan sholat ya. Dan disebutkan dalam hadis begitu, bahwa kata Nabi, kalau seorang hamba sholat, itu setan akan datang untuk merusak sholatnya dengan cara membisikkan pikiran-pikiran. Bahkan mohon maaf, tidak jarang ada perkara yang tidak kita pikirkan di luar sholat, kalau lagi sholat terpikir. Itu karena memang dahsyat godaan syaitan ketika kita sedang sholat. Dalam riwayat, setan itu nangis melihat kita sholat. Karena dia disuruh sujud, dia tidak sujud. Sedangkan manusia disuruh sujud, mereka sujud. Ya. Lalu bagaimana agar apakah saya harus mengosongkan pikirannya? Tidak, saya enggak paham arti mengosongkan pikiran itu apa. Khusyuk, harus khusyuk. Ya. Khusyuk berusaha memaknai ayatnya, memaknai bacaan-bacaan kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kalaupun kau tidak melihatnya, sungguh dia melihatmu. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Irma dari Jogja mau bertanya, Pak, bacaan sujud dan ruku kan ada beberapa pilihan. Bagaimana kalau dalam sholat rokaat ke-1, ke-2 beda bacaannya, apakah boleh? Allah alam bisawab, tidak masalah. Saya tidak mengetahui ada larangan masalah itu. Baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, lalu di rokaat kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak ada masalah. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, saya ingin bertanya ini, Ustaz. Silakan, Bapak. Terkait dengan kita kan sekeluarga berbeda-beda tempat ini, Ustaz. Jadi, kita mengadakan satu kumpulan untuk menghatamkan Al-Quran di tempat yang berbeda. Jadi kita berbagi-bagi juz Al-Quran itu, Ustaz. Baik. Setelah itu kita lakukan lagi khataman berganti-ganti. Apakah ini ada sunnahnya, Ustaz? Itu. Baik. Yang kedua, Ustaz, saya selama ini kan sholat, kalau sujud terakhir saya selalu berdoa. Tapi akhir-akhir ini dengan kondisi saya tidak bisa sholat dengan sujud terakhir, jadi duduk saja. Apakah doa itu masih bisa saya lakukan, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, di masyarakat kita berkembang istilah hataman bersama. Sebenarnya kan hataman itu seseorang dikatakan hatam ketika dia menyelesaikan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau saya baca satu juz, ibu satu juz, tetap teman kita satu juz, si fulan satu juz, apakah kita sah disebut hatam Quran? Tidak. Tapi kita disebut membaca Al-Quran. Tilawatul Quran. Qiraatul Quran. Tidak dikatakan hataman Quran. Apa itu hataman Quran? Ya, hatam. Ya, hatam itu artinya Al-Fatihah sampai An-Nas itu hatam. Ya, dan kita tidak mengetahui ada kebiasaan itu dilakukan di zaman Nabi. Oleh karenanya, kalaupun ingin membaca, ya baca saja. Ya, sebagai bentuk komitmen. Misalnya kita buat grup. Grup kelompok membaca Quran. Setiap orang yang sudah selesai baca satu juz, laporan. Itu gak ada masalah, itu wasilah saja. Tetapi membuat satu acara yang dinamakan hataman, lalu masing-masing hanya baca satu juz, ya lalu dari 30 orang itu baca di waktu yang sama, lalu mereka merasa telah menghatamkan Quran. Tentunya ini tidak. Antara penamaan dengan hakikat berbeda. Penamaannya hatam, khatmul Quran, menyelesaikan Quran. Tapi secara kenyataannya mereka baca satu juz Al-Quran. Ya, tapi sekedar kita katakan, ayo masing-masing baca Quran. Oh ya, saya juz 3 deh, saya juz 4. Ya, silahkan baca masing-masing. Tapi tidak dikatakan bahwa itu apa? Hatam Al-Quran. Yang paling bagus menurut saya, tahsin Quran. Tahsin Quran itu ya saya duduk di sini nih. Lalu di depan saya ada 10 orang. Saya katakan, coba kamu baca halaman sekian sampai sekian. Saya simak, oh bagus bacaannya. Oh ada kekurangan di sini. Ya udah pindah lagi ke orang yang kedua. Yang lain ikut menyimak, lanjutkan yang tadi dibaca. Dilanjutkan, lalu saya benar perbaiki. Ah, bagus, ya atau kurang bagus. Ya udah orang ketiga. Dan sama-sama kita menyimak, itu bagus sekali. Bermanfaat untuk apa namanya, memperbaiki cara kita membaca Al-Quran. Allah alam bisawab. Adapun masalah sujud, ibu biasa ketika dulu kondisi badan sehat, ibu alhamdulillah kalau sujud berdoa. Sekarang kondisinya sholatnya duduk. Apakah masih bisa kita apa namanya berdoa? Allah alam bisawab, masih bisa. Tentunya ketika kita sedang berada dalam kondisi sujud, walaupun kita sujud semampu kita dengan merundukkan badan kita, kita memperbanyak doa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah alam bisawab. Dari Ina di Endrekang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya, mudah-mudahan suami saya diberikan hidayah, mau sholat. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk suami ibu, untuk mau melaksanakan sholat. Allah berikan taufik untuk mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya meminta cerai dari suami yang tidak mau sholat? Apakah saya berdosa jika tidak cerai dari suami yang tidak sholat? Ya kalau tidak sholat sama sekali, ya Allah alam bisab, tidak halal seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia satu rumah dengan seorang wanita yang tidak sholat sama sekali. Ya, tetapi kalau maksud ibu mempertahankan rumah tangga untuk menasihati, terus diberikan nasihat. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Ya, Allah berikan dia hidayah. Tapi kalau sudah berlalu waktu yang lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, gak pernah sholat sama sekali, tentunya menurut pendapat yang paling kuat, orang itu tidak lagi dianggap seorang muslim. Ya, tidak lagi dianggap seorang muslim. Tapi dia sudah dianggap melakukan nakid min nawakidil iman, pembatal diantara pembatal-pembatal keislaman. Boleh gak ke pengadilan? Bukan hanya boleh, bahkan menurut saya harus. Kalau memang sudah sekian lama, ibu nasihati, ibu ingatkan, tapi dia tidak mau. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada beliau. Pertanyaan terakhir, Ummu siapa ini? Coba kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Allahu barik fiik. Gini, Ustaz. Kan saya ngajar ngaji, Ustaz, ya, anak-anak itu ya. Tadi dari Iqra sampai sekarang sudah mau khatam juz 30 gitu, Ustaz, ya. Hmm. Tapi kata mamanya nanti kalau sudah khatam akan dibuat acara sekalian dia dihitan gitu, Ustaz. Anak laki-laki kan kelas 6 SD. apakah saya harus mengikuti itu ya Ustaz? Apakah acaranya memang sesuai dengan syar'i? Rasa syukur telah menghatamkan Quran. Iya, jadi dilarangnya dilaksanakan mamanya pas dia dihitan, karena kan anak laki-laki kelas 6 SD gitu dihitan kata mamanya kan. Iya. Jadi saya disuruh menghatamkan juga gitu nanti di depan orang-orang yang dipanggil gitu Ustaz. Apakah ini memang dibolehkan ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Syukran. Iya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam bisaf ya, ada riwayat dari sebagian sahabat walaupun konteksnya berbeda, hafalan ya. Disebutkan kalau sebagian mereka kalau selesai menyelesaikan hafalan Quran, mereka melakukan apa, rasa syukur, menunjukkan rasa syukur dengan memasak makanan lalu dibagikan dan lain sebagainya. Dan ada saya rasa riwayat, mudah-mudahan ada riwayatnya, kaitan dengan kebiasaan mereka ketika menyelesaikan bacaan Quran lalu mereka apa namanya memberikan minuman atau snack dan lain sebagainya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu tidak masalah. Ya, berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kalian yaitu Al-Qur'an, ya, "Fa bidzalika falyafrahu," maka berbahagialah kalian, ya, bersyukurlah, falyafrah, farah, berbahagialah kalian, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Artinya tidak masalah kita membuat semacam haflah, haflah takrim, apa namanya, pesta sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak yang sudah khatam duluan, atau menyelesaikan 30 juz, atau menyelesaikan satu target dari gurunya, lalu diundang murid-murid untuk menyaksikan acara haflah, itu gak ada masalah, itu tasji. Tasji itu adalah satu media di mana kita memotivasi anak-anak yang lain untuk mendapatkan pencapaian tersebut, tidak masalah. Dan di Timur Tengah biasa, kalau kita lihat di Timur Tengah itu anak-anak yang khususnya menghafal ya konteksnya, itu ketika sudah hafalan yang terakhir, orang tuanya datang, lalu dia menghatamkan hafalan Quran di hadapan orang tuanya, lalu dia memeluk orang tua, itu enggak ada masalah. Ya, berdasarkan tadi keumuman firman Allah, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kalian, rahmat yang Allah turunkan kepada kalian, maka dengannya hendaknya kalian falyafrahu, berbahagia. Itu lebih baik daripada harta yang kalian kumpulkan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.